kawan tahu siap padaku. Mina gadis dari dusun di gunung, jauh daku berjalan menuruninya, hanya ingin menjemput indahnya kota. Hambo indah dan megah kota Mugawa, rasa daku mimpi di dalam sorga. Jaka dan garisnya tampan dan cantik, gedung tugu dan mobil kaum amboi amboi. Tapi maaf kawan, aku tak tinggal lama. Kekasih hatiku rindu menanti, tunggu saja kiriman hasil sawahku. Daku orang dusun pandai bertani, hanya pesanku kawan jaga negerimu. Sampai berjumpa nanti, salam manisku. Jaka dan garisnya tampan dan cantik, gedung tugu dan mobil abang. Tapi maaf kawan, daku tak tinggal lama. Kekasih hatiku rindu menanti, tunggu saja kiriman hasil panenku. Daku orang dusun pandai bertani, hanya pesanku kawan jaga negerimu. Sampai berjumpa nanti, salam.